Lapan bulo di tengah hutan, bulo di ampek jadi mengkawan. Bila bulo di tengah hutan, bulo di ampek jadi mengkawan. Nasiblah jauh untung di badan, kekasih jauh jadi kenangan. Nasiblah jauh untung di badan, kekasih jauh. Batang mengkudu tumbuhnya rapat, rapatlah lagi batang meranti. Batang mengkudu tumbuhnya rapat, rapatlah lagi batang meranti. Hati ku harap tidaklah dapat sanggup ku tunggu sampai lama mati. Gadis panjati walaupun kita menawan hati. Pasar minggu membeli buah, buah manggis buah rambutan. Pasar minggu membeli buah, buah manggis buah rambutan. Biar seribu datang menggoda, hilang kemana selama ini. Hatiku rindu kau pun datang, hilang kemana selama ini. Hitam si buah manggis, walaupun hitam dipandang manis. Hitamlah hitam si papan jati, walaupun hitam menawan hati. Hitamlah hitam si buah manggis, walaupun hitam dipandang manis. Hitamlah hitam si papan jati, walaupun hitam menawan hati. Hitamlah hitam si buah manggis, walaupun hitam dipandang manis. Hitamlah hitam si papan jati, walaupun hitam menawan hati. Hitamlah hitam si buah manggis, walaupun hitam dipandang manis. Hitamlah hitam si papan jati, walaupun hitam menawan hati. Cerita pengawal ketika Mamang Dewan tidur siang hari, maka mimpilah Mamang Dewan. Ketemulah Mamang Dewan dengan seorang nenek dan bertanya kepadanya, "Nenek tadi apa, nek? Di tengah kota itu kelewat rame bunyi-bunyi. Bunyi kundengun-dengun, bunyi kenang kutub-kemutub. Oi Tuan Kujang itu, ada putri mencari jodohnya. Nenek apalah dapat pembunuh melawan jodohnya, ay nek?" Tanya tak apa melengang, lalu berkata, "Siapa nama putri itu, nek? Kalau itu jodoh aku, nek." Sambung mama ada di cerita tapa malenggang seni budaya tutur pun diraso adat lembaga Umur hidup